الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار semua muslim dan muslimah tentunya menginginkan ketika mereka memiliki keluarga, berumah tangga, mendapatkan kebahagiaan keterangan keterangan karena itulah di antara hikmah faedah yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dari hikmah nikah. قال الله تعالى في كتابه الكريم إلى سورة الروم الآية 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ciptakan bagi kalian diri-diri kalian pasangan istri untuk kalian merasa tenang ketika memiliki seorang istri dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah warahmah, rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara kalian. Itu di antara hikmah an-nikah. Selain tentunya untuk ikhaf al-furuj, menjaga kehormatan, untuk hifdzul ansab, untuk menjaga nasab, untuk mendatangkan keturunan, mendatangkan keturunan yang salihin yang banyak, yang dengannya Rasulullah SAW bangga dengan umatnya. Tazawwajul warud dan wadud, fa inni mukatibun bikumul umam. Kata Rasulullah SAW kepada orang kalian, wanita-wanita yang sayang, penyayang dan calon banyak anak, karena aku akan berbangga pula dengan kalian nanti di hari kiamat dengan banyak jumlah kalian. Di antara hikmah azimah yang aliyah adalah seorang mendapatkan mawaddah warahmah tuma'nina kedalaman hati ketika berumah tangga. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, seorang muslim dan muslimah harus memiliki ikhtiar, berusaha. Di antara ikhtiar yang dikutukan Rasulullah SAW oleh Umar Rasul ini misalnya adalah ikhtiar az-zawj atau az-zawj, memilih calon pasangan. Hukbar bila di karibat jadat, pilihan utamakan yang bagus agamanya, maka jika tidak kamu akan merugi. Di antara dalam doa, maka di antara doa yang dituntutkan adalah istikhar. Bila seorang muslim dan muslimah hendak menikah, dianjurkan untuk istikhar, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qoblalah. Selain tentunya berdoa dan yang lain. Kemudian ikhwan fillah wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah jami'an, di antara sebab untuk mendapatkan hikmah yang azimah, yang besar, yang ali, yang tinggi tadi juga adalah dengan seorang suami dan seorang istri, pasangan suami istri, mereka menjaga hak-hak mereka masing-masing, menunaikan kewajiban mereka masing-masing, yang dengannya akan mendatangkan keluarga yang harmonis. Dan kemudian dengan sebabnya mendatangkan, ya, sebab adanya turunan yang baik, anak-anak salih dan salihah. Khairul rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara ayat yang perlu kita ingat di majlis ini, yang menjadi sebab adanya usrah al-muslimah as-sa'idah yang bahagia, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, بما أخبر الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله الرجال قوامون على النساء قوم laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bima fadhalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sebab Allah yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia. Allah berikan karunia kelebihan sebagian mereka ini kaum laki-laki atas kaum wanita. Walaysa dzakaru kal unsa. Beda antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada kaum laki-laki atas kaum wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab mereka kaum laki-laki memberikan nafkah dari harta-harta mereka. Fasholihat, maka wanita yang salihat adalah mereka yang wanita senantiasa terus menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafizat, mereka orang-orang yang menjaga diri mereka lil ghaib bima hafizallah. Yang pertama, ikhwani fillah wa sahbihi rahiman wa rahimakumullah. Satu sebab yang penting dan satu keluarga untuk mendatangkan, mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah di antara mereka adalah ketika al-qawwam yang menjadi pemimpin dalam satu keluarga adalah seorang suami. Ad-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan yufriha qawmun walau amrahum imrah. Tidak akan bahagia satu kaum ketika yang mengurusi urusan mereka adalah wanita. Wa kam min usratin wa aidatin terlalu banyak keluarga, rumah tangga yang rusak, tidak bahagia dan menimbulkan kerusakan rumah tangga mereka dengan sebab at-ta'ari min zawjiha ala zawjiha, dengan sebab seorang istri yang merasa tinggi, tiga hati, merasa mampu memimpin, menganggap rendah sebesar mereka. Fadzubillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Padahal Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kedudukan seorang suami bagi seorang istri. yang harusnya seorang istri patuh kepada suaminya dalam ketaatan tentunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntum ra'an afwan, law kuntu amiran ahadan." Kalau seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang antas dari ahad untuk sujud kepada yang lainnya, "Al-amar tu mar'ata antas dari zaujiha." Saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. "Wala tu'addi al-mar'atu haqq Allah 'azza wa jalla 'alayha kullah hatta tu'addi haqq zawji 'alayha kullah." Tidaklah seorang istri, tidaklah seorang istri, seorang wanita menunaikan hak Allah seluruhnya, dia tidak teranggap sebagai seorang wanita yang menunaikan hak Allah secara keseluruhan, sampai dia menunaikan semua hak-hak suaminya. Hatta tu'addi haqqa zawjiha kullah. Ini betul besar kedudukan dan hak suami yang diakui. Namun banyak mereka kaum wanita yang dia terjabat, dia ta'ari, nah, merasa lebih tinggi derajatnya, lebih banyak hartanya, lebih banyak ilmunya, sehingga kemudian merendahkan suaminya, dan sebelum itu kemudian rusak rumah tangga mereka. Hadirilah rahiman wa rahimahumullah jami'an. Allah menerangkan sudah merupakan fadrat dari Allah subhanahu wa ta'ala kaum laki-laki akhwat. Allah menerangkan dua sebab kenapa mereka kaum laki-laki suami itu harus menjadi qawwam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan sebagai mereka atas yang lain. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, walil rijali 'alaihim darajah. Kaum laki-laki yang memiliki derajat yang lebih tinggi di atas kaum wanita. Itu ikhwani fillah wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah terkait dengan rumah tangga. Di dalam urusan rumah tangga di rumah, hendaknya kaum wanita, para wanita, mereka menjadikan kepemimpinan rumah tangga untuk suaminya yang memimpin. Mereka membantu suami dalam mengatur rumah tangga, taat kepada suami, mendengar dan perkara yang ma'ruf. Apatah lagi tentunya khadirillah rahiman wa rahimahkan Allah dalam urusan-urusan luar, dalam urusan dakwah misalnya, Kita sering mengingatkan beberapa tempat pentingnya satu hal, kita sedang berkarya yang perlu kita tingkatkan pada diri kita adalah husnuzan, husnuzan kepada para sahabat, para pengurus, para musyrik di jalan ma'had, para mas'ul yang bertanggung jawab di dalam da'wah. Ini satu hal yang perlu kita pupuk dan kita tingkatkan. Mereka-mereka akhwat billah rahimah wa rahimahumullah, para asatidzah dan sama mereka, yang mengemban amanah da'wah ini memiliki tugas yang berat, sehingga kita tentunya selain membantu mereka dengan apa yang sudah kita lakukan dengan doa minimalnya, bantuan pikiran, pendapat, tenaga dan yang lainnya, juga dibantu mereka untuk mengurangi beban. Di antara yang pernah bilawah yang kadang muncul di beban pikiran bagi mereka adalah sikap fuduli. Ya, sikap fuduli yang ini sebetulnya muncul karena sebab kurang husnuzan kita. Fuduli mungkin karena sebab dirinya lebih senior, merasa dirinya banyak membantu, merasa dirinya lebih tua, merasa dirinya lebih berilmu atau yang lainnya, akhirnya kemudian masuk ke dalam satu area yang dia tidak punya hak padanya, masa mampu mengatur, ya kemudian dia terkebar, oh terkebar, tersombong, ya dengan melecehkan para pengurus, para sahabat atau yang lain. Dengan merendahkan aturan-aturan yang ada, dengan merendahkan mungkin hasil dakwah yang ada yang agak kurang, ya dengan kami hitamkan asal tidak para pengurus ketika mungkin adanya anak-anak dia, nah adanya anak-anak yang tidak berusaha akhlaknya, fuduli. Saya jadi ingat satu nasihat dari Syekh Abdullah bin Ta'ala ketika beliau berikan nasihat kepada ikhwah di Qatar terkait dengan tahdzir Syekh Rabi'ah bin Allah Ta'ala kepada Al-Hasan Al-Halabi yang di situ fil baina firahullah min ta'kid, yang menguatkan tabdi' dan syarabih firahullah ta'ala. Jadi antara poin yang perlu kita cermati dan saya ingat kata beliau rahimahullah, ansaru abnai fi Qatar wa ghairiha min al-aqtar, iya alla yatakallama fil mas'alati fawqa mustawahum. Itu yang saya ingat diantara nasihat beliau Asyikub itu kita Allah Ta'ala. Intinya kata beliau, saya wasiatkan, saya nasihatkan, nah, kepada anak-anakku, kata beliau, di Qatar, di Qatar dan selainnya, hendaknya mereka yang berbicara dan satu masalah yang masalah tersebut pokok mustawahum di bawah alam, di atas kapasitas mereka sebagai seorang talib ilmu. Nah, saya ingat juga satu masalah yang disebut oleh Syekh Abraham bin Sa'd rahimahullah ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi adra'u bih wa la radduhu ila rasul wa idza al-amru minhum ta'limahu allazi yastanbituna minhum. Apabila datang berita kepada mereka, berita keamanan atau berita yang akan mendatangkan rasa takut, mereka langsung menyebarkannya. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul, kepada orang-orang yang berilmu, misalnya mereka orang-orang yang berilmu akan tahu, bisa mengambil simbol apakah berita yang seperti ini pantas untuk disebarkan atau tidak. Asyahid pada sabar mengenai sahaja rahimahullah dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya dan masalah-masalah tertentu kadang perlunya ada beberapa orang yang membahas satu masalah yang tidak mesti semua orang harus tahu. Ini khutbah rahimahullah rahimahullah ada dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat, sehingga tidak ada seumuan dan tidak ada sikap futuri. Iya, tidak ada seumuan, kenapa hanya puran-puran-puran aja yang diajak bicara? Kenapa semua tidak bicara, tidak diajak bicara? Iya, kenapa hanya kaum laki-laki yang diajak musyawarah? Kenapa kaum wanita tidak? Ini seumuan dan tidak ada futuri. Tidak. Nah, merasa berhak untuk berkata, berhak untuk memutuskan. Ketika orang-orang yang memang memiliki kapasitas membahas satu masalah, memusyawarahkan satu masalah, dan mereka telah sepakat dengan satu pendapat, maka yang dia lakukan adalah menerima, mengikutinya, tidak perlu beli. Ini pada tuan rasa kepada rahimahullah. Satu masalah ini khusus di sini yang mulai kita membina satu lingkungan, nah satu bid'ah yang mudah menjadi bid'ah as-salafiyah, nah perlu adanya kita semua mengingatkan husnudzan, ya husnudzan dan segala hal. Husnudzan akan setiap peraturan-peraturan yang mungkin diletakkan, husnudzan dengan mungkin terkait dengan hukuman kepada anak-anak kita di ma'had. Kita tetap belajarnya. Karena afadzillah rahimani wa rahimakumullah, karena dia adalah sebab menjadikan tidak harmonisnya hubungan mudarris atau mudarrisa dengan wali santri adalah ketika mereka, orang tua santri, lebih percaya kepada anaknya, aduan anaknya, dibandingkan kepada guru-guru mereka. Kembali ke masalah husnubah. Iya, semua yang sampaikan anaknya ditolak mentah-mentah langsung dipercaya, tidak ada klarifikasi, ya kemudian seumpan kepada gurunya, pengurusnya dan lain-lain. Kemudian fuduli akhirnya, iya langsung mengkritisi, langsung menuduh yang tidak-tidak kepada gurunya, kepada pengurusnya. Kembali ke masalah suatu kilangan menolak semua kenalan jamiat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kaum laki-laki terutama bima fadlallahu ba'dahum 'ala ba'd, sehingga ikutilah tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan suami-suami yang menjadi qawwam, pemimpin rumah tangga. Biarkan mereka para salafi dan kaum laki-laki yang mengurus dakwah. Adapun para wanita membantu suaminya mengurusi keluarga di rumah, membantu dalam dakwah dalam batas-batas yang bisa dilakukan tidak membantu dakwah ini. Kemudian yang kedua, kenapa kaum laki-laki menjadi qawwam? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima fadlallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua adalah karena mereka kaum laki-laki adalah orang-orang yang telah memberikan keutamaan, memberikan nafkah kepada wanita. Di sini menunjukkan di antara hak istri adalah hak nafkah, nafkah yang terkait dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Itu adalah kewajiban suami. Wa bimana anfaqu min amwali. Sebelum itu tentunya mahar. Yang berhak yang didapat kaum wanita adalah mendapatkan mahar dari suami. Dan apa yang telah mereka lakukan, memberikan nafkah kepada istri, maka mereka adalah orang yang berhak untuk menyebutkan. Subhanallah. Seperti tadi, ketika seorang muslim atau muslimah tidak mengikuti tuntunan Allah ini, tadi misalnya perempuannya yang berkuasa mengatur rumah tangga, atau yang kedua perempuannya yang mencari nafkah, suami di rumah tidak bekerja. Ketika terjadi hal demikian, ikhwan fillah rahimakumullah, itulah yang menjadi sebab hancurnya rumah tangga, rusaknya rumah tangga, dan hilangnya hikmah berumah tangga yang tadi kita sebutkan, yaitu mendapatkan mawaddah warahmah, mendapatkan sakinah, yang mendapatkan ketenangan, kasih sayang di antara mereka. Akibat perbuatan mereka, akibat perbuatan seorang suami, seorang istri melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan Allah dan Rasulnya, akibat inilah mereka kemudian kehilangan tujuan menikah yang mereka inginkan. Sehingga di akhir Mari sini tuan kita alhamdulillah rahimahullah semoga kita bawa. Yang perlu kita ingatkan diri kita apakah itu suami atau istri, barang siapa yang menginginkan dalam rumah tangganya kebahagiaan, mawaddah, warahmah, wasakinah, maka hendaknya masing-masing suami istri menunaikan kewajiban-kewajiban mereka masing-masing. Seorang suami menunaikan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga, kewajibannya sebagai pencari nafkah untuk keluarganya, kewajibannya untuk menjaga kehormatan istrinya, kewajibannya untuk mendidik, mentarbiyah anak istrinya, memberikan ilmu kepada mereka atau membimbing mereka, mengajak mereka ke majelis ilmu. Dan yang terpenting juga adalah kewajiban untuk mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul yang baik, bermuamalah yang baik dengan istri mereka. Allah Ta'ala Allah berfirman, wa ansyuruhunna bil ma'ruf. Lebih dari itu para wanita, nah, kaum wanita hendaknya mereka tunaikan kewajiban-kewajiban mereka, kewajiban untuk taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, kewajiban menjaga kehormatan suami, membantu untuk mendidik, mentarbiyah anak suaminya. Selain tentunya dia harus bersemangat untuk terus salam ilmu, belajar untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna fa'ila syai' la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki apa-apa tidak akan bisa memberi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah Ta'ala tentang pentingnya kedudukan wanita di masyarakat muslim. Kata beliau rahimahullah Ta'ala, dua perkara yang menunjukkan pentingnya kaum wanita dalam masyarakat muslim. Yang pertama adalah an-nisa akthar minar rijal. Kaum laki-laki lebih banyak afwan, kaum wanita yang lebih baik daripada perempuan, daripada kaum laki-laki. Kaum wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-mar'atu adalah al-madrasatul ula li auladiha. Wanita itu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Anak-anaknya mendapatkan pendidikan akhlak, dan pendidikan ibadah. Bahkan betapa banyak para ibu yang anak-anaknya itu adalah murid-murid mereka, belajar baca tulis kepada ibunya, bisa membaca dengan ibunya. Al-mar'ah adalah al-madrasatul ula. Wa faqilu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Fatihillah rahimah wa rahimahullah. Seorang wanita semangat belajar, nah, dia madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Dan dia harus punya modal untuk bisa menjadi madrasah tempat mendidik anak-anak itu, perlu modal. Ia membekali diri dengan ilmu agama Allah, sehingga ketika anak-anaknya butuh bimbingan, anak-anaknya bertanya, mereka memiliki jawaban yang benar dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak saya sering mendengar, menyaksikan anak-anak kita pulang dari tempat belajar mereka, ada sesuatu yang tidak paham, bertanya kepada ibunya, "Umi, ini cerita bagaimana?" tadi jelaskan masalah ini, memang bagaimana kalau ibunya tidak mengimbangi, tidak belajar, tidak punya bekal untuk memberikan tambahan ilmiah kepada anak. Fadlullah rahimah wa rahimahullah wa jami'an. Dan sama juga yang terakhir adalah tentunya kita untuk mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga juga adalah berusaha untuk bermuamalah, bermuasyarah bil ma'ruf dengan suami. Allah ma'ala bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa pertanyaan. Yang ada masalah. Sejauh mana bolehnya kita mengikuti jadwal syafi'iyah kabar yang akan berdasar kisah. Namun yang jelas kalau terkait dengan masalah imsaknya ini perkara yang muhdats, perkara yang baru bidang, karena baina akhlat sahur wal adhan mikdar 50 ayat tenggang waktu antara sahurnya Rasulullah SAW dengan adhan itu kira-kira 50 ayat. Kata Sunan rahimahullah yang dimaksud adalah mulai antara mulai sahurnya Rasulullah SAW dengan adzan kira-kira 50 ayat. Nah, walaupun yang terkait dengan jadwalnya ada beberapa tawaran atau mungkin sebagian kita akan bacakan di darus. Contohnya misalnya Fatwa Syekh ini juga Syekh Ibnu Rahim Allah terkait dengan masalah sahur. Bagaimana seorang yang sedang sahur dan dia mendengar adzan? Boleh jelaskan bahwasanya kalau memang muadzin adanya berdasarkan langsung melihat fajar shalih, maka harus berhenti. Harus berhenti. Jadi kalau muadzin adanya dengan dhan, dengan jadwal yang ada, maka beliau menyatakan tidak masalah. Tidak mengapa seorang minum ketika terdengar adzan, kalau adzannya bukan berdasarkan melihat langsung terbit fajar shalih. Yang ada satu fatwa juga beliau sebutkan bagaimana hukum berbuka puasa ketika seorang yang tidak bisa melihat tentunya ghurubus syams, tidak bisa melihat tentunya terbenam matahari, mana yang dia ikuti? Apakah dia ikuti muadzin di masing-masing masjid atau tidak, atau radio-radio RRI dan yang lainnya, media-media yang ada. Syekh rahimahullah, saya lupa sebab tersebut, ini cenderung menyatakan diikuti adalah yang di tidak, ya, yang di radio RRI atau radio yang lain atau di media-media lain, karena itu lebih mengkobit, itu mungkin waktunya agak lebih tetap dibandingkan jam-jam yang ada di masjid-masjid, jam ini yang mungkin berubah-ubah tidak tetap. Itu yang saya tahu. Ya, kalau memang tidak bisa melihat fajar shadiq, tidak bisa melihat terbenam matahari, begitu dijadikan sandaran Allah akan bersolat. Juga kemudian yang lain saya tidak bisa menjawab. Allah akan bersolat. Sebab Allah akan bersolat.